السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, setiap detik, setiap derap langkah, setiap detakan jantung di situ adalah nikmat-nikmat Allah tabaraka wa taala. Dan kita bersyukur ketika kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebersamaan dengan Al-Qur'anul Karim, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan tanda kebaikan yang Allah inginkan dari seorang hamba. Ketika Nabi kita SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan membuat dia mengerti, paham terhadap agamanya, dan dia menjadikan ilmu itu menjadi karakternya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, ini adalah kebaikan yang dikejar oleh para ulama kita. Hadirin Allah muliakan, Al-Hasan bin Al-Hasan itu pernah mendengar imam masjid di Basrah, atau imam masjid Basrah itu mengatakan, dakhalu ala Sufyan ats-Tsauri fi maradhihi alladhi mata fi, sebagian orang tuh datang menjenguk Sufyan ats-Tsauri. Kita tahu Sufyan ats-Tsauri itu salah satu ulama klasik yang sangat sangat besar, sangat tinggi kedudukan beliau rahimahullah. Dan beliau sedang sakit, yang mengantarkan beliau kepada wafatnya beliau. Jadi ini terminal ill ya. Ya benar. Ya. Jadi ini udah menuju wafat. Ada yang jenguk jamaah. Ada yang jenguk. Fahaddatsahu rajulun bihadits. Lalu salah satu penjenguk itu menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda ya kalau yang jenguk orang soleh, punya ilmu, jenguk pun bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya ucapan-ucapan, iya nanti kita kalau sehat gini lagi, enggak. Ini salah satu penjenguk membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajabahu. Lalu hadis itu menarik perhatian Sufyan ats-Tsauri. Beliau takjub dengan hadis itu. Kagum dengan hadis itu. Nah, yang lagi sakitnya, dan sakitnya parah. Dengar hadis yang sekarang belum selesai, ini menarik banget nih hadis. Ini hadis luar biasa. Fa'ajabahu. Wa daraba yadahu ila tahti fi rashihi. Lalu tangan beliau itu mengambil sesuatu dari bawah kasurnya. Jadi kayak tangan beliau menghentak, kayak memukul gitu, tapi ternyata bukan memukul, beliau mengambil sesuatu dari bawah kasurnya. Fa akhraja alwahan lahu. Lalu beliau mengambil kalau bahasa kita buku gitu loh. Ternyata ada buku di bawah, buku tulis, atau ada papan gitu loh, kalau dulu ambil papan buku. Fa kataba dzalikal hadits. Lalu beliau tulis hadis tersebut, dicatat hadisnya. Ini lagi sakit, sakit parah. Lagi sakit parah. Sakit yang membawa mengantarkan beliau kepada kematian beliau. Wah, begitu ngeliat hadis, bagus sekali hadisnya, ambil papan gitu, atau ambil buku kalau bahasa sekarang. Kalau kita mungkin cari tablet kita, lalu catat. Faqalu lahu ala hadhihi al-hal mink. Lalu para penjenguk kaget gitu loh. Di kondisi kayak begini engkau masih nyatet gitu. Ini kan kondisi lagi sakit, sakitnya serius lagi. Kenapa enggak bed rest aja atau dengerin aja? Dalam kondisi seperti ini kau masih mencatat hadis. Faqal innahu hasan. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini adalah kebaikan. Faqad sami'tu hasanan. Aku baru saja mendengar sebuah kebaikan. Ilmu itu kebaikan, hadirin. Itu keyakinan para ulama kita. Mereka mendengar hadis itu, mendengar Al-Qur'an, mendengar hadis itu, mereka benar-benar meyakini bahwa saya baru saja dapat kebaikan. Ini baik buat saya. Beda dengan mungkin sebagian kita sangin lalu aja, lewat aja, buang-buang waktu, atau ini apa sih nggak jelas terus ini, oh, atau sebatas maklumat. Enggak, mereka tuh yakin ini kebaikan. Faqad sami'tu hasanan. Aku baru saja mendengar sebuah kebaikan. Dan mereka yakin banget Al-Qur'an dan hadis itu kebaikan. Wa in muttu atau wa in mittu faqad katabtu hasanan. Dan kalau aku wafat sekarang, maka aku telah mencatat sebuah kebaikan. Allahu Akbar. Jadi kalau aku wafat sekarang, semoga wafat saya husnul khatimah karena saya tulis kebaikan. Bisa mikir begitu ya ulama tuh. Kalau saya wafat sekarang, semoga saya wafat husnul khatimah. Karena saya isi detik-detik terakhir dalam kehidupan saya mencatat kebaikan, mencatat ilmu. Gitu hadirin. Coba bandingkan dengan diri kita. Kita gak sakit, kita sehat walafiat, kita segala macam, tapi dapat ilmu gak dicatat. Karena gak yakin bahwa itu tuh kebaikan. Tapi kalau kita bilang, lu sih gak yakin, kita marah dong. Ya gue yakin lah. Kalau yakin, kenapa gak dia? Gitu lah. Ada orang ngasih 50 juta. Kira-kira ketika orang ngasih 50 juta depan kita, kita ambil atau kita tinggalin gitu. Kan tergantung. Kalau kita yakin ini 50 juta ini sebuah kebaikan, artinya kita bisa beli sesuatu kebutuhan kita, kan kita akan ambil, kita akan ambil, kita akan simpan. Nah ilmu kan juga gitu. Kalau kita gak catat, lupa. Wah udah dicatat aja lupa gitu loh. Apalagi gak dicatat cuma denger, ngangguk-ngangguk ya. Nanti besoknya kemarin ustadznya ngomong apa tuh? Aduh lupa nih. Gitu. Ya makanya dicatat, disimpan tuh ilmu. Jadi kalau besoknya lupa, buka-buka lagi. Oh iya ini ya. Ini keterangannya. Qaidul ilma bil kitab, kata Nabi SAW. Ikatlah ilmu dengan catatan. Ikatlah ilmu dengan catatan. Makanya kita gak dapat apa-apa karena gak dicatat. Gak dicatat. Kata para ulama tuh dulu tuh, dan sampai sekarang ya, ulama tuh kemana-mana tuh bawa bolpen, bawa buku kecil. Ya kalau sekarang udah ada gadget, udah ada tablet, gak ada alasan. Ada yang bawa laptop kemana-mana. Lalu mereka bawa bolpen, bawa buku kecil. Setiap ada faedah dicatat, setiap ada faedah dicatat, setiap ada faedah dicatat. Karena mungkin mereka mendapatkan faedah di saat aktivitas kehidupan. Ada ini catat. Atau seperti itu, ketemu orang tanpa janji, sama tanpa appointment, tiba-tiba bawakan ayat, bawakan hadis, bagus dicatat. Itu ketika salah satu masyaikh kami menyampaikan itu beliau langsung tunjukkan, ini buktinya nih. Dikeluarin dari sakunya, saku ini saya bawa bolpen, terus dikeluarin ini saya bawa buku kecil gitu. Kasih lihat nih catatan saya. Jadi kalian harus nyatat, kata hikmah tuh bertaburan sebenarnya dalam kehidupan kita, tapi kita nggak sadar aja, akhirnya kehilangan momentum. Tapi kalau duit cepat gitulah, gitu. Duit tuh diamankan dulu, bahkan bukan duit kita amanin. Dan yang punya kan nih fulus nih, nggak ada udah gue amanin. Ini ilmu jelas-jelas dikasih buat kita, nggak diamanin ilmu tuh. Insyaallah ya. Jadi kalau ilmu nggak diamanin, kalau duit diamanin. Ilaman rahimah rabbu. Tentu saja nggak semua lah jemaah. Tapi ya begitulah seringkali kita tuh suka lupa hakikat. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu marilah kita syukuri ketika kita mendapatkan ilmu dan ulama itu seperti itu ketika belajar. Ketika menuntut ilmu, karena mereka yakin ini tuh bukan teori, ini tuh kebaikan dalam kehidupan, kebaikan. Betapa banyak 1-2 kalimat dari sebuah ayat Al-Quranul Karim atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membuat seseorang tuh bisa bertahan selama berbulan-bulan dalam menghadapi sebuah ujian kehidupan. Ketika ditanya, kok bisa bertahan? Saya ingat satu ayat kita, satu ayat. Jadi beliau bukan ingat 114 surat, enggak. Beliau bukan ingat satu Quran, saya ingat satu ayat. Gitu. Itu keberkahan Al-Quranul Karim. Atau saya ingat satu hadis. Atau saya ingat riwayat ketika Nabi SAW mengalami hal yang seperti itu. Saya bercermin. Berarti saya harus meneladani Nabi SAW. Itu dia bisa bertahan 1 tahun, 2 tahun. Itu di masyarakat banyak kasus begitu. Banyak. Dan sebaliknya, betapa banyak kita tuh babak belur dalam menghadapi ujian hidup gara-gara lupa terhadap ilmu yang sebenarnya sudah dijelaskan kepada kita. Terus habis itu pas sudah sakit-sakit, iya kenapa gak kepikiran kesana ya? Itu kan solusinya. Ya itu. Karena kita belum meyakini bahwa ilmu itu benar-benar kebaikan. Sehingga kita gak memperjuangkan, kita gak jaga benar-benar. Allah Ta'ala misawab. Oleh karena itu bersyukurlah ketika kita kembali dipertemukan dengan Riyadus Salihin. Buku yang sangat baik, sangat fenomenal dan berisi Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jaga syahadatin kita dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam dan para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan Sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, masuk kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Masih dalam bab amanah, dalam hadis syafaat. Kita lanjutkan hadis tersebut bismillah. Wa an Hudzaifah wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau dan keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua, dari Hudzaifah dan Abu Hurairah. Mereka menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nas, fayaqumul mu'minuna hatta tuzla falahumul jannah, fayatuna Adam." Allah mengumpulkan manusia. Allah mengumpulkan manusia. Dan orang-orang beriman berdiri sampai surga didekatkan kepadanya. Fayatun al-Adam, lalu mereka mendatangi Nabi Adam. Dan mereka berkata, hadirin Allah muliakan, kita sudah ceritakan bagaimana kondisi pada saat itu. Bagaimana matahari berada satu mil di atas kita. Bagaimana orang-orang sibuk sendiri dengan keringat masing-masing. Ada yang mata kaki, ada yang betis, ada yang lutut, dan seterusnya. Ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri, tenggelam. Dan jangan bertanya, kok bisa? Allah ala kulli syai'in qadir. Orang nyiptain kita aja bisa, pula cuma buat orang itu tenggelam dalam keringatnya sendiri. Dan jangan ada mengatakan, kenapa kok bisa tenggelam ke atas, bukannya harusnya air itu mengalir. Apa susahnya bagi Allah? Kok manusia bisa buat air mancur kok? Nyemprotnya ke atas gitu. Atau air mancur yang banyak, yang apa, yang bukan yang kecil gitu, yang banyak. Dan kalau kita berdiri di situ, ya udah airnya di situ-situ aja, airnya nggak keluar, nggak ke kanan, nggak ke kiri, ke situ aja tuh air. Oh, manusia gampang buat kayak gitu, masa Allah nggak bisa buat seperti itu? Apa susahnya bagi Allah? Allah Malik Yaumiddin, Allah Malik Yaumiddin, Allah Raja dan pemiliknya hari kiamat. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mampu melakukan segala sesuatu. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Bagi Allah itu mudah, hadirin. Tidak ada sulit-sulitnya. Hadirin Allah muliakan. Ketika hal itu terjadi, mereka capek sekali, berat sekali, hadirin. Maka mereka berusaha mencari sosok yang bisa memberikan mereka syafaat. Dan yang pertama kali mereka cari tentu saja ayah mereka, Nabi Adam AS. Mereka mencari ayah mereka, Nabi Adam AS. Dalam riwayat mereka mengatakan, Anta Abul Bashar. Mereka bertemu dengan Nabi Adam dan mereka mengatakan, wahai Nabi Adam, engkau adalah ayahnya manusia. Engkau adalah ayah bagi kami semua. Ayah manusia. Terus mereka sampaikan, khalaqakallahu biyadih. Allah menciptakan engkau dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhi. Dan Allah meniupkan ruh kepada dirimu. Wa amara malaikata fasajadu lak. Dan Allah memerintahkan malaikat sehingga mereka sujud kepada engkau. Isfa' lana ila rabbika. Tolong mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan keutamaan-keutamaan Nabi Adam. Jadi manusia pada saat itu datang kepada Nabi Adam lalu menggunakan bahasa yang sangat baik kepada Nabi Adam. Diingatkan, kau adalah ayah kami ini, kita semua anak-anak engkau. Dan dibuat bahasa yang sangat tepat pada saat itu. Masuk dari sisi orang tua mana yang tega melihat anaknya seperti itu? Orang tua mana yang tega melihat anaknya itu capek? Orang tua mana yang melihat anaknya itu tega melihat anaknya sedih? Orang tua mana yang tega melihat anaknya itu ketakutan? Seorang ayah akan memeluk anaknya ketika melihat anaknya itu ketakutan. Ibu akan memeluk anaknya ketika melihat anaknya menangis. Dan sebagaimana kita sampaikan, manusia gak pernah merasakan kesedihan seperti yang mereka rasakan pada hari itu. Mereka gak pernah merasakan rasa takut seperti rasa takut pada hari itu. Lalu mereka mencari ayah mereka. Dan mereka menggunakan bahasa yang sangat jelas, Anta Abul Bashar. Kau adalah ayahnya manusia. Kau ayah kita nih. Kita nih anak-anak ayah anak-anakmu. Allah menciptakan kau dengan tangannya lalu meniupkan ruh kepada dirimu. Ini engkau tuh sangat utama. Engkau manusia mulia. Engkau tuh spesial. Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Dan Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepadamu. sebagaimana kita tahu semua kisahnya. Isfa'lana ila rabbik. Tolong kasih syafaat bagi kita. Tolong kasih syafaat untuk kita. Sebuah permintaan yang sangat dalam, hadirin. Dalam riwayat yang lain, mereka juga mengatakan wa'allamaka asma'a kulli syai. Allah mengajarkan engkau nama-nama seluruh hal. Wa'allama Adam al-asma'a kullah, kita tahu dalam surat Al-Baqarah. Jadi disebutkan lagi oleh manusia. Allah suruh malaikat sujud kepada engkau, dan Allah mengajarkan nama-nama seluruh hal kepada engkau. Isfa'lana ila rabbik. Pemberikan syafaat. Hatta yurihana min makanina hadha. Sehingga Allah menyelamatkan kami dari kondisi seperti ini. Jadi tolong disebutkan, diciptakan. Allah suruh malaikat sujud kepada Adam. Allah ajarkan nama-nama seluruh hal kepada Nabi Adam. Keutamaan-keutamaan disebutkan oleh manusia. Lalu tolong kasih kita, tolong berikan syafaat. Dan agar Allah SWT menyelamatkan kita dari kondisi seperti ini. Ini kondisi berat sekali. Kondisi yang sangat berat. Kondisi yang sangat gak mudah. Hadirin Allah muliakan. Dalam riwayat yang lain kata mereka, kata manusia, ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah kau melihat bagaimana kondisi kita sekarang? Tidakkah kau melihat apa yang kita alami sekarang? Artinya itu, kau kan lihat sendiri kita nih. Ya Allah, kita hancur-hancuran di sini. Kita ketakutan, kita capek. Perasaan kita enggak karu-karuan. Matahari satu mil. Apa enggak kasihan gitu loh. Kau kan lihat sendiri kita ini berat. Kita susah, tolong dong, tolong. Oh, ini dalam jamaah sekalian. Manusia datang. Manusia. Yang dulu mungkin gak pernah minta-minta sama orang. Yang dulu mungkin jaga izzah. Yang mungkin dulu jaga harga diri. Yang mungkin dulu jaga kehormatan. Pada hari itu minta. Kasihan apa kita kayak begini. Kau lihat sendiri kan. Tolong mintakan syafaat. Tolong syafaat. Hadirin Allah muliakan. Kalau anak kita, coba tanya diri kita, kalau anak kita meminta kita tolong dengan bahasa seperti ini. Kita orang tua. Yang orang tua. Pernah anak kita minta sesuatu? Nah, pernah gak minta sesuatu? Oke, pernah. Mintanya kayak gini gak? Hah? Mintanya gak? Diangkat dulu kita. Keutamaan kita disebutkan. Pernah anak kita minta sesuatu kepada kita, keutamaan kita disebutkan. Oke, pernah kedua. Punya keutamaan gak? Enggak, ya pantesan aja gak disebutkan. Kita gak punya keutamaan. Hadirin Allah muliakan. Kalau kita punya keutamaan, misalnya kita apa dulu tuh juara kelas, atau kita kuliah di PTN, atau misalnya kita kerja di perusahaan yang bagus, ya ayah tuh orang, aku tahu ayah tuh orang yang cerdas banget, ayah kan selalu sekolah di sekolah favorit, terus ayah tuh baik, Ayah tuh gak sombong. Ayah tuh gemar menabung. Pokoknya ya, gak jelas gitu lah pokoknya. Ngangkat-ngangkat. Ayah tuh gak pernah nolak orang yang minta tolong. Ayah punya rasa empati yang besar. Ya, aku nih anak ayah. Aku lagi susah banget sekarang. Hidupku tuh lagi berat. Tolonglah saya ya. Kira-kira kalau kita diangkat-angkat gitu, kita bantu gak? Bukan anak kita minta, gak pernah nyebutin keutamaan kita bantu. Anak kita minta kepada kita, tanpa menyebutkan keutamaan kita. Gak pernah bilang, gak pernah ngangkat, kita bantu. Nah pertanyaan simpel, bersihan mana hati kita dengan hati Nabi Adam AS? Gitu aja deh. Lebih besar mana rasa empati kita dengan rasa empati Nabi Adam? Kalau kita pasti bantu anak kita, apalagi kalau udah minta ngangkat nama kita, terus sebutkan keutamaan kita, sebutkan kebaikan-kebaikan, gak bisa kita tolak hadir. Dan kita harus camkan baik-baik. Nabi Adam lebih baik daripada kita, gak tahu ribuan berapa kali. Hati beliau jauh lebih bersih daripada hati kita. Itu clear, gak perlu. Dan justru kalau dibandingkan, itu merendahkan Nabi Adam. Gak bisa dibandingkan lah kebersihan hati kita dengan hati beliau, kebaikan kita dengan kebaikan beliau, gak bisa dibandingkan. Sebagaimana ucapan para ulama, alam taro anna saifa yanqusu qadruhu idza qila inna saifa amdu minal asa. Anda lihat pedang itu akan jatuh nilainya kalau ada yang mengatakan pedang itu lebih tajam daripada tongkat kayu. Bisa dipahami gak? Kalau ada yang mengatakan pedang ini lebih tajam daripada tongkat kayu, itu sebenarnya penghinaan kepada pedang. Ya iyalah, pedang itu harus dikomparasikan dengan golok, dengan pisau, dengan tombak, atau celurit, segala macam. Kalau pedang dikomparasikan dengan tongkat kayu, maka itu sebenarnya bukan mengangkat si pedang, tapi menjatuhkan marwahnya si pedang. Gitu lah. Gitu. Itu poinnya. Kalau dia mengatakan Mike Tyson lebih jago di ring tinju daripada Asep, itu bukan mengangkat Mike Tyson, itu menjatuhkan Mike Tyson. Gitu. Jadi siapa kita dengan Nabi Adam AS? Kalau anak kita minta, kita akan kasih hadirin. Apalagi kalau anak kita mintanya bagus sekali, beradab banget, masuknya tepat, sebagaimana masuk seperti ini. Apa kata Nabi Adam kalau begitu? Lihat baik-baik. Fayaqul Adam inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qalbu qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu. Wahai manusia. Wahai manusia. Sesungguhnya Rabbku sedang marah pada hari ini. Qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu. Sesungguhnya Rabbku telah sedang marah hari ini dengan amarah yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terulang berikutnya. Allahu Akbar. Wa innahu qad nahani 'ani syajara fa 'asaituhu nafsi nafsi. Hadirin Allah muliakum. Nafsi nafsi nafsi. Wahai anak-anakku, saya, Allah pernah melarang sesuatu. Allah pernah melarang sesuatu. Dan aku langgar. Dan aku langgar. Dalam riwayat dalam hadis kita, wahal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum. Dalam riwayat kita, Nabi Adam menjawab, tidakkah atau bukankah yang membuat kalian keluar dari surga itu karena kesalahan ayah kalian? Dalam hadirin, bukankah yang membuat kalian keluar dari surga itu karena kesalahan saya? Karena kesalahan saya. Lastu bi sahibi dzalik. Saya bukan orang yang tepat untuk memberikan ini. Saya enggak punya kapasitas. Lastulah dalam riwayat. Saya enggak bisa kasih syafaat. itu dalam riwayat yang tadi, nafsi. Saya hanya bisa urus diri saya sendiri, atau ngurus diri saya sendiri aja begini. Nabi Adam menolak, hadirin, merasa tidak pantas, merasa tidak berhak. Dan mengatakan saya melakukan kesalahan yang membuat saya itu merasa gak pantas untuk menyampaikan itu. Hadirin Allah muliakan. Inna Rabbi qad qadiba al-yawm lam yaghdab qablahu wa lan yaghdab lam yaghdab qablahu mithla wa lan yaghdab ba'dahu mithla. Hari ini Rabbku sedang marah dengan amarah yang enggak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terulang berikutnya. Ini hari benar-benar enggak bisa. Jamaah yang Allah muliakan, tidakkah ini mengetuk hati kita? Tidakkah hadis ini penting dalam kehidupan kita? Bukankah hadis ini punya peran sebagai alat kontrol yang dalam kegiatan-kegiatan kita? Ini Nabi Adam, jamaah, Nabi Adam alaihissalam. Yang kesalahannya bisa dikatakan satu. Makan buah dari pohon khuld. Itu aja udah merasa gak pantas di hari kiamat. Dan takut sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan alasannya jelas, inna rabbi qad ghadiba al-yawm. Rabbku sedang murka sekarang. Allah sedang marah. Dan murkanya gak pernah terjadi sebelumnya. Saya buat kesalahan. Dan saya gak pantas untuk itu. Saya harus urus diri saya sendiri. Lalu lucunya sebagian orang sekarang ketika ngajak maksiat bilang apa? Udah lu takut dosa kan? Iya. Dosa lu gue yang tanggung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Na'udzubillah min hadzal kibr. Kita berlindung dari kesombongan seperti ini. Nabi Adam satu dosa, hadirin. Satu dosa. Itu enggak berani. Lalu kita bisa mengatakan dosa lu gue yang tanggung. Lu enggak usah khawatir. Terus sambil ketawa gitu loh. Coba dia ketawa ketika sakratul maut, hadir. Bisa gak dia ketawa? Kita gak usah bicara hari kiamat. Sakratul maut, bisa gak dia ketawa? Ada kesombongan. Dan kita tahu bersama-sama kesalahan Nabi Adam itu sudah beliau tembus dengan taubat. Sudah beliau tebus dengan taubat dan diterima taubatnya. Dan bukan hanya diterima, taubat beliau itu dijadikan konsep baku sampai hari ini dan menginspirasi miliaran manusia. Bukankah kita ingat surat Al-Baqarah 37, fatalaqa adamu min rabbihi kalimat fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Kemudian Nabi Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya, maka Allah menerima taubatnya. Allah terima taubatnya. Allah terima taubatnya. Allah terima taubatnya. Nabi Adam berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba kita lihat Al-Baqarah 37. Fataba alaih. Fataba alaih. Allah terima tobatnya. Fataba alaih. Fataba alaih. Nabi Adam bertobat, jemaah. Nabi Adam bertobat. Silakan buka surat Al-A'raf ayat 23. Surat ke-7 ayat 23. Itu qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami. Wahai Rabb kami. Nabi Adam dan Hawa bertobat. Wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri-diri kami. Kami telah menzalimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana. Kalau engkau enggak maafkan kami. Wa tarhamna. Dan tidak menyayangi kami. Tidak memberikan rahmat kepada kami. Lanakunanna minal khasirin. Kami pasti termasuk orang-orang yang rugi. Ini Nabi Adam, bukan seperti kita begitu maksiat ketawa, ketika begitu maksiat itu cengar-cengir, ketika maksiat sombong, ketika maksiat pamer, ketika maksiat diposting, ketika maksiat mengajak orang untuk melakukan hal yang sama, ketika maksiat membangga-banggakan maksiatnya, bukan hanya maksiat tapi mengajak orang bermaksiat, menginspirasi orang bermaksiat untuk melawan Rabbul Alamin, memberikan pemikiran-pemikiran yang keliru dan membuat Allah murka, memberikan menjadi role models untuk itu, ada orang terinspirasi. Nabi Adam setelah itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberikan rahmat kepada kami, kami pasti rugi, Allah. Allah terima taubatnya. Fataba alaih. Fataba alaih. Allah terima taubatnya. Sosok yang seperti ini di hari kiamat nanti mengatakan, Inna Rabbi qad ghadiba al-yawm lam yaghdab qablahu mithlah. Mohon maaf anak-anakku, Allah sedang murka hari ini yang enggak pernah terjadi sebelumnya dan enggak akan terulang lagi. Saya telah melakukan kesalahan. Saya telah melakukan kesalahan. Sini satu kesalahan, jemaah. Saya telah melakukan kesalahan. Saya makan buah khuld. Allah larang salah. Saya melakukan kesalahan. Kok kita bisa tenang itu loh? Kok kita santai-santai? Waktu kita habis. Puluhan tahun kita melakukan dosa. Puluhan tahun kita enggak sholat. Puluhan tahun kita enggak puasa Ramadan. Puluhan tahun kita melakukan kesyirikan. Dan terkita ada puluhan tahun gak bayar zakat. Dipikir, ayah sabul insanu an yutroka, sudah anda gak bayar zakat. Berarti selama pertama uang berapa juta orang, uang orang anda makan. Bahkan mungkin bukan juta, miliaran uang fakir miskin dimakan. Kita ngambil harta orang kaya aja gak boleh, hadirin. Ngambil harta orang kaya haram hukumnya. Itu ketika masuk haul, masuk nisab, itu bukan harta kita, itu harta mustahiqin, dan diantara mereka orang-orang miskin. Ada banyak orang gak bayar zakat sama sekali, dan itu tenang aja hidup. Ada banyak orang zolimin orang dan dia gak pernah taubat. Itu dia ketawa, dia senang segala macam. Kok bisa tenang menatap hari kiamat itu? Gak ada persiapan, gak ada upaya. Ada banyak orang hidupnya ngerusak orang. Lo tenang-tenang aja, dan gak ada tobat sama. Bahkan sebagian kita hidupnya bukan ngerusak, ngerusak anak kita sendiri. Kita gak didik dia. Kita gak ajarkan iman kepada dia, rusak anak kita. Itu kok tenang-tenang aja, ketawa segala macam, banggain hartanya, banggain orang. Oke, Anda banyak uang, tapi Anda rusak anak Anda, gimana coba? Anda merasa bersalah tuh. Lalu anak Anda nanti akan ngerusak cucu Anda, gara-gara Anda gak didik juga. Tenang aja hidup tuh. Gak ada rasa bersalah. Dan maksudnya ini makan buah hadirin. Makan buah. Nabi Adam gak berzina. Nabi Adam gak minum makan buah. Nabi Adam gak gibah. Terus gimana dengan kita yang gibah sana, gibah sini, gibah situ, yang dosanya lebih parah daripada berzina dengan orang tua sendiri, kan gitu. Menghancurkan kehormatan muslim kan dosanya lebih parah daripada berzina dengan orang tua sendiri. Na'udzubillah, sama na'udzubillah. Loh, kok tenang-tenang aja. Ini sosok makan bohut. Sudah taubat. Taubatnya diterima. Masih khawatir. Masih gak berani. Nafsi. Hanya berani bilang, diri saya. Diri saya gak bisa nolong orang. Saya ribet, sibuk dengan diri saya. Saya gak berhak untuk itu. Gak berhak. Lalu kita ketawa-ketawa, kita sunung-sunung, kita kayak gak ada beban. Iya. Dan nanti akan ada hari di mana pucat. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, coba kita renungkanlah. Ada berapa dosa yang kita perbuat? Sikapkah kita menatap hari itu? Kira-kira seperti apa kondisi kita ketika kita dibangkitkan oleh Rabbul Alamin? Kira-kira kalau kita gak tobat sekarang, keringat kita tuh setinggi apa, jemaah? Keringat kita setinggi apa? Coba kita renungkan. Balil insanu ala nafsi basira. Orang tuh tahu tentang kondisi dia. Kita banyak dosa ini. Kalau Allah wafatkan kita hari ini, atau tadi subuh misalnya Allah wafatkan kita, terus kira-kira kalau kita dibangkitkan, kira-kira itu, kita belum bicara neraka, tapi kita bicara keringat kita kira setinggi apa kira-kira. Kira-kira kita termasuk keringat yang setinggi mata kaki kah? Atau justru kelelap dengan keringat sendiri? Lalu jamaah sekalian, kira-kira gimana perasaan manusia ketika bicara dengan Nabi Adam, terus Nabi Adam angkat tangan, nolak, angkat tangan dengan alasan saya melakukan dosa, saya dilarang untuk makan bohut, lalu saya melakukannya. Kan kalau itu terjadi di dunia, kan kita mikir ya, ya Allah, Nabi Adam aja gak berani gara-gara satu kesalahan. Lah gimana gua? Kan harusnya pikir gitu. Lah gimana gua? Yang dosa terus. Gimana saya? Nabi Adam yang gak berani. Maya wa mal hayatu dunia ila mata'ul gurur hadirin. Tidaklah kehidupan dunia kecuali hal yang menipu. Harus saling tanasuh di antara kita. Harus saling support di antara kita. Hati-hati dengan maksiat, hati-hati dengan harta, hati-hati dengan wanita, hati-hati dengan kekuasaan, hati-hati dengan popularitas. Dan coba kita fokus ke sana. Harus adalah waktu untuk mikir gimana nanti ya. Kira-kira kalau saya dibangkitkan seperti apa saya? Nabi Adam taubatnya sudah diterima jemaah. Apakah ada ayat turun khusus menjelaskan tobat kita diterima? Oke, kita udah hijrah. Alhamdulillah aku udah hijrah dari 3 tahun yang lalu, 4 tahun. Oke, emang ada ayat bahwa tobat Anda diterima? Mungkinkah ada orang, atau mungkinkah kita misalnya bukan berhijrah tapi berpindah dari pos orang fasik ke pos orang munafik. Jadi bukan jadi orang beriman tapi munafik, karena hijrahnya casing aja. Bukan hati. kok kita nggak pikir ke arah sana ya? Oke, kita nggak, kita udah berhenti dari minum khamr, kita berhenti dari maksiat, kita berhenti dari buka aurat segala macam. Tapi pernah nggak kita berpikir apakah benar kita berpindah ke kotak keimanan atau justru kita pindah ke kotak kemunafikan? Jadi berpindah dari kotak kefasikan ke kemunafikan. Bukankah itu yang harus kita renungkan terus? Kan kita beda dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu jelas fataba alaih. Allah terima tobatnya. Allah terima tobat. Lalu ada ayat turun. Selamat tobat Anda diterima oleh Rabbul Alamin. Gak ada kan? Nah, kok bisa santai dengan maksiat? Gak ada maksudnya. Gak mau introspeksi diri. Kok enak ngejalanin hidup kayak begitu? Dzalika yaumul haqq. Hari itu akan datang. Siap atau gak siap? Banyak atau sedikit perbekalan kita? Mintalah terus pertolongan kepada Rabbul Alamin. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Karena Nabi Adam sudah menyampaikan bahwa beliau tidak berhak, tidak layak, dan menolak permintaan kita. Lalu apa yang dilakukan manusia pada saat itu ketika Nabi Adam menolak? Apa yang dilakukan oleh manusia? Dan kalau manusia berarti kan kita hadir. Coba apa sih yang akan, apa yang kita lakukan? Antum ditolak sama orang tua antum itu gimana coba? Itu minta tolong orang tua, apa tolong pak, tolong pak, tolong pak. Tapi enggak bisa. Hadirin yang muliakan, insyaallah kita akan bahas besok bismillah apa yang terjadi dengan manusia dan bagaimana manusia menyikapi hal ini dan kemana mereka pergi. Semoga Allah memberikan taufik dan semoga Allah memperbaiki amal-amal kita dan kondisi kita, dan semoga Allah menerima istighfar dan taubat kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin anfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.